Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah, nashkurullaha wa nahmaduhu ala ni'amihi wa minnatihi wa tawfiqihi alaina. Fa insyaallah barakallahu fikum fi hadha as-sabah nuwasil darsana al-kitab wal-mukhtasar min hajil qasidin lil imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tayyib, waqad taqaddama ma'ana bayan minal musannif rahimahullahu ta'ala yata'allak tayyib bi muamalatina ma'al umara wa ummalil zalamah salasata ahwal. Dan yang terakhir beliau menyebutkan tentang bahwa dengan sikap kita yang masuk atau menjalin hubungan begitu erat dan dekat dengan para penguasa-penguasa yang zalim akan menyebabkan kita tidak bisa berbicara tentang kebenaran dan akan menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah dengan perbuatan, ucapan, ataupun diamnya kita. Nah, ya, jadi berbuat salah, berbicara salah, diam pun salah. Nah, artinya semuanya serba salah ketika kita dekat sekali dengan penguasa yang zalim. Akan dijelaskan oleh beliau yang mungkin kita belum tergambar, ya, salahnya itu di mana. Nah, qala al-musannif rahimahullah wa ammal fi'lu. Adapun terkait dengan perbuatan kita yang akan jatuh dalam kemaksiatan dengan masuk berhubungan erat dekat dengan penguasa yang zalim. Fa inna ad-dukhula 'alaihim fi ghalibil ahwali yakunu ila amakina maghsubah. Dengan masuknya kita kepada mereka, dekatnya, eratnya hubungan kita dengan mereka, pada mayoritas kondisi atau keadaan, di sini beliau berbicara hukum secara aghlabiyah. Ya. Nah, pada umumnya. Artinya, pada sebagian kondisi, sebagian kecil, ada kondisi-kondisi yang baik, yang bagus. Memang kita tidak menutup kemungkinan ke arah sana. Tapi umumnya, seringnya, mayoritasnya, kita akan terbawa pada kondisi yang buruk. Yaitu, amakina maghsubah, kita akan terbawa, terseret dalam kasus-kasus tempat-tempat yang merupakan hasil ghasab, hasil tindakan penguasa yang merampas hak-hak rakyatnya. Ya, kita akan terseret ke kasus-kasus itu. Bisa jadi kita dimintai fatwa. Bisa jadi kita dimintai barakallahu fikum dalil oleh mereka untuk melegalkan tindakan perampasan hak rakyat. Nah, walau furiwa annahu fi ghairi maudhi'in ghairi maqsudin fa fil ghalib yakunu ma tahtahu aw ma yudhilluhu min khaymatin aw nahwiha min malihil haram. Anggaplah, kata beliau, seandainya dia tidak diletakkan di tempat-tempat maksud, ya, hasil dari rampasan yang barakallahu fikum zalim tadi. Artinya dia tidak diberikan lahan, wilayah, tanah yang hasil merampas hak rakyat tadi. Anggaplah dia enggak diberikan itu. Ya. Nah, maka pada umumnya, kata beliau, apa yang ada di bawahnya, artinya apa yang dia injak, yang dia barakallahu fikum jadikan alas tempat duduknya, tempat berbaringnya, atau sesuatu yang menaungi dia, seperti tenda, barakallahu fikum, na'am, atap rumah, atau yang semisalnya, itu dia dapatkan dari harta-harta yang haram. Baik. Fal intifa'u bidzalika haramun, kata beliau. Maka mengambil manfaat dari fasilitas-fasilitas tersebut juga diharamkan. Nah, ketika fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan apa? Keharaman. Iya. Dengan hasil menjarah, merampas harta rakyat. Nah, Anda yang menikmatinya termasuk menikmati perkara yang haram. Walau furiba zalika halalan, anggaplah kondisinya lebih ringan daripada itu. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada dia adalah yang halal-halal. Nah, dari rumah dinas, barakallahu fikum, kemudian juga santunan, ya, gaji yang semisal dengannya. Farubbama yaqa'u fi ghairihi minal mahdhurati. Nah, terkadang akan terjatuh, akan terjadi pada selainnya dari perkara-perkara yang terlarang. Barakallahu fikum. Nah, artinya anggaplah fasilitas yang dia peroleh dari penguasa yang zalim tadi halal. Maka kata beliau, belum tentu dia aman dari yang namanya dosa. Bisa jadi dia akan terjatuh dalam dosa dalam hal yang lain, bukan memanfaatkan fasilitas yang haram. Nah, apa itu? Di antaranya adalah imma ayasjuda lahu. Bisa jadi dalam bentuk dia sujud kepada penguasa tadi. Karena itu sudah menjadi protokoler. Ya, nah, dalam menghadap kepada sang raja atau penguasa. Itu sudah protokoler kerajaan atau pemerintahan. Kalau mau menghadap paduka, harus sujud. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena dia termasuk bagian dari pemerintahan, dia harus melaksanakan protokoler tadi. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Harus sujud kepada rajanya. Nah, au yatamassala lahu qa'iman, atau dia barakallahu fikum menyambut dan menghormati raja tadi dengan berdiri. wa yukhdimahu, dan dia menjadi pembantu atau pelayannya. Ya, naam. Wa yatawadha'u lahu bisababi wilayatihi allati hiya alatu dhulmihi, dan dia merendahkan dirinya dengan sebab barakallahu fikum otoritas, wewenang, kekuasaan yang ada pada penguasa tadi. Yang otoritas dan wewenang itu digunakan oleh para penguasa sebagai alat kezolimannya. Dengan otoritas dan wewenang itulah dia merampas hak-hak rakyatnya. Ya, barakallahu fikum, na'am. Artinya dia harus patuh, tunduk kepada sang paduka. Wattawadu'u lidzalimi ma'siyatun, kata beliau. Nah, sikap kita yang tunduk, sikap kita yang barakallahu fikum merendah di hadapan orang-orang yang zalim itu sudah maksiat, kata beliau. Ya. Nah, kita yang merendahkan diri, yang menghinakan diri kita di hadapan orang yang zalim, berarti kita sudah bermaksiat. Nah, yang seharusnya barakallahu fikum, yang diajarkan oleh Islam, sikap kita kepada orang yang zalim bukan merendah atau menghinakan diri kita. Kita harus menunjukkan izzatu al-haq, bahwa kebenaran itu mulia, kebenaran itu agung. Nah, barakallahu fikum. Jadi dengan merendahkan diri kita berarti kita telah merendahkan kebenaran. Berarti kalau kita merendahkan kebenaran di hadapan kezaliman, berarti kita sedang maksiat. Nah, itu sudah maksiat, kata beliau. Bal man tawadda'a li ghaniyyin li ajli ghinahu la li ma'na akhar yaqtadi tawadu' zahaba sulusa dinuhu atau dinihi. Bahkan bukan hanya pada raja, kata beliau, orang yang tawadu, orang yang merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang kaya, dia merendahkan dirinya karena kayanya orang tadi, bukan karena yang lain. Ya, jadi dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang kaya, barakallahu fikum, maka kerendahan itu akan menghilangkan, barakallahu fikum, 2/3 agamanya. Nah, ya. Baik, dengan sikap kita yang menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan orang kaya, maka 2/3 agama kita akan hilang. Nah, barakallahu fikum. Baik, fakaifa idza tawadha'a lidh-dhalim? Bagaimana kalau dia itu tawadhu'nya, merendahnya, menghinakan dirinya kepada orang yang zalim? Sama orang kaya saja kita sudah apa? Hilang 2/3. Lah ini kita merendah kepada orang yang zalim. Yang lebih parah, yang lebih buruk. Nah, barakallahu fikum. Ya, camkan itu baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, jadi kebenaran itu punya nilai yang sangat berharga, yang sangat mahal, maka hargailah dia. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai al-haq itu menjadi hina, menjadi rendah, menjadi murah, menjadi receh gara-gara jiwa kita yang kerdil. Ya, mental kita yang rapuh. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu pelajaran yang penting dari beliau, gitu ya. Nah, baik. Bukan kita melihat kebanggaan tadi pada pribadi kita, bukan. Tapi kebanggaan itu yang kita lihat adalah apa yang kita bawa. Ya, dari dakwah, dari din, dari syariat, barakallahu fikum, na'am. Dari kebenaran yang kita bawa. Nah, untuk diri kita, ya kita barakallahu fikum tidak menganggap apa-apa pada diri ini. Tetapi ketika kita membawa bendera sunnah, bendera dakwah, bendera Islam, bendera syariat, bendera kebenaran, hormati itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai tayyib kita rendahkan, kita hinakan gara-gara kerdilnya hati kita, tayyib, karena melihat silaunya, gemilaunya, barakallahu fikum, harta, ya, tahta, barakallahu fikum, yang ada pada penguasa. Nah, wa taqbiluhu al-yadalahu maksiatun, kata beliau. Termasuk tindakan dia yang mencium tangan raja. Termasuk maksiat, kata beliau. Nah. Illa ayyakuna inda khawfin. Kecuali kalau memang dia dalam kondisi sangat takut. Rajanya ini sangat bengis. Ya. Dari sisi ya dia tidak akan barakallahu fikum tayyib, gentar, dia tidak akan sungkan memenggal kepala siapapun yang tidak mengikuti protokolernya dia. Ya, kalau ada orang yang berkunjung menemuinya enggak cium tangan. Paham ya? Nah, penggal. Tayyib. Sehingga karena dia khawatir, karena itu benar-benar terjadi, ya, ya, dia melakukannya karena barakallahu fikum terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, itu boleh bagi dia untuk mencium tangan raja. Ketika apa? Dalam kondisi yang benar-benar berbahaya. Atau boleh bagi dia mencium tangan raja au li imamin adilin. Kalau rajanya itu adalah raja yang adil. Boleh Anda cium tangannya. Kalau dia adalah raja yang adil. Ya. Nah, jadi masalahnya itu bukan cium tangannya, tapi adalah menghinakan kebenaran. Ya. Rakyat semuanya tahu raja ini raja yang zalim, raja yang lalim, barakallahu fikum, raja yang bengis, semena-mena. Anda sebagai seorang tokoh agama, tokoh masyarakat yang menjadi teladan, cium tangannya, itu gimana rasanya? Hancurnya hati orang, barakallahu fikum, tayyib, yang membela kebenaran. Gitu ya? Nah, dan raja itu suka dengan itu. Karena dengan Anda cium tangan dia, berarti kebenaran telah tunduk dengan kebatilan. Di situ yang menjadi nilainya. Kenapa dikatakan maksiat barakallahu fikum. Kalau imamnya, kalau rajanya, penguasanya, penguasa yang adil, maka ya tadi, iya, tindakan kita yang mencium tangan mereka barakallahu fikum, itu termasuk tindakan kita yang apa? Menghormati kebenaran, mengagungkan, memuliakan keadilan. Barakallahu fikum. Aw alimin yastahiqu dzalika, atau yang kalian cium tangannya itu adalah seorang alim, seorang ulama, ya, seorang guru, nah, ustaz kalian, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi tidak mengapa cium tangannya. Nah, ya, cium tangannya ustaz, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Cium tangannya masyayikh, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ya, hanya saja mungkin kalau di negeri Arab tidak terbiasa, ya, barakallahu fikum. Nah, di negeri kita, orang-orang timur, orang-orang Melayu, nah, cium tangan itu termasuk bentuk penghormatan. Kalau di sana biasanya cium kening, ya, ketemu masyayikh itu dicium keningnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu bentuk penghormatannya terhadap orang-orang yang mulia. Tayyib. Fa amma man ma dzakarna, adapun untuk orang yang telah kami sebutkan yaitu penguasa yang zalim, fala yubahu fi haqqihim, illa mujarrabus salam. Maka tidak diperbolehkan untuk hak mereka kecuali semata-mata salam. Ya. Nah, ketika berjumpa ucapkan assalamualaikum. Ya, ya Amir. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau sampai cium tangan, kata beliau, itu sudah merupakan pelanggaran dan maksiat. Tayyib. Itu diantara bentuk-bentuk kemaksiatan yang kita akan terjatuh di dalamnya ketika begitu dekat, begitu erat hubungan kita dengan orang-orang yang memegang kekuasaan. Wa ammal qawlu. Adapun bentuk ucapan. Fahuwa ayyadu'wa lizzalimi. Au yusni'a alaihi. Au yusaddiqahu fima yakulu min batilin. Bisarihi qawlihi. Adapun bentuk kemaksiatan ucapan kita adalah Anda akan mendoakan, ya, tayyib, orang yang zalim tadi, atau Anda akan menyanjung dia, memuji dia, atau membenarkan setiap pernyataan dia yang batil dengan pernyataan kita yang tegas. Padahal jelas penguasa tadi mengeluarkan pernyataan yang batil. Pernyataan yang barakallahu fikum salah. Nah, karena kita berada di dalam lingkaran kekuasaannya, maka kita pun ikut membenarkan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Au tahriki ra'sihi. Atau dia tidak berkata, tapi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimana Kiai Fulan menurut Anda yang saya katakan benar atau salah? Ya. Dengan menganggukkan. Nah, artinya benar. Padahal yang dikatakan oleh raja tadi salah. Padahal yang dikatakan oleh raja tadi batil. Barakallahu fikum. Au bistish wa au bistibsharin fi wajhi. Atau dia menunjukkan raut wajah yang bahagia atau senang, ya, dengan senyuman ketika raja mengatakan kata-kata yang batil dan salah tadi, barakallahu fikum, di mana para, ya, orang-orang penting dalam kerajaan semuanya tertawa terbahak-bahak. Alim tadi ya ikut tertawa, ikut bersenang-senang, barakallahu fikum. Nah, baik. Au yuzhiru lahu al-hubba wal-mu'alata wal-tayib ishtiyaqi ila liqa'ihi. Atau dia menampakkan di hadapan raja tadi rasa cintanya, loyalitasnya, dan kerinduan dia ingin berjumpa dengan sang raja. Jadi ketika bertemu, barakallahu fikum, masya Allah, ya, dia bermuka manis, barakallahu fikum, na'am, menyatakan rasa cintanya, loyalitasnya, barakallahu fikum, dan merasakan, mengatakan rasa rindunya, ya. Nah, wahai paduka raja, ya, begitu rindu hatiku ketika sudah lama tidak berjumpa dengan Anda. Nah, Kiai bisa aja. Kita kan baru sehari enggak ketemu. Tapi satu hari bagaikan 2 tahun bagiku, paduka raja. Nah, ya. Dasar penjilat. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Jadi dia menyatakan seolah-olah selalu rindu dengan rajanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Menunjukkan dia adalah pengikut setia. Apapun yang akan terjadi, saya akan bersama paduka raja. Walaupun gunung meletus. Ya. Bumi bergetar, langit menurunkan hujan meteor, saya tetap bersama paduka raja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Padahal itu semua adalah barakallahu fikum kebohongan. Cara dia untuk menjilat raja tadi. Wal hirsa ala tuli baqaihi. Dan dia menampakkan rasa semangatnya untuk Iya. Lama dan panjang bersama sang raja. Nah, artinya dia menunjukkan rasa barakallahu fikum nyaman, rasa senang kalau selalu mengiringi sang raja barakallahu fikum. Nah, iya, semangat. Nah, tapi kalau diminta untuk majelis tahdits barakallahu fikum syekh, sudah lama antum enggak ngisi ta'lim. Kiai sudah lama pondokmu ditinggalkan, ya ustaz sudah lama antum tidak mengisi majelis taklim di sini dan di sana. Nah, barakallahu fikum. Ada saja alasannya ya. Nah, saya selalu mengawal paduka raja. Nah, Pak Presiden selalu meminta saya menemaninya. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bisa mengisi kajian dalam beberapa waktu yang lama ini. Nah, soalnya ini masa-masa kampanye. Ya, baik. Raja atau presiden, tayyib, membutuhkan saya di sisinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa innahu fil ghalib la yaqtasir 'ala salam, kata beliau. Maka dia seringnya, selalu bicara seringnya. Artinya tidak menutup kemungkinan di sana ada kondisi yang baik. Ya, tapi seringnya, kenyataannya adalah yang demikian. Dia tidak hanya cukup dengan salam saja. Bal yatakallam wa la ya'du kalamuhu hadhil aqsam. Nah, akan tetapi yang terjadi adalah justru dia berbicara dengan raja tadi barakallahu fikum, dan ya, ucapan dia tidak akan melenceng, tidak akan barakallahu fikum tayyib menjauh dari apa yang beliau sebutkan tadi. Nah, artinya enggak mungkinlah kamu ketika berada di majelisnya raja ya, presiden atau penguasa cuman assalamualaikum gitu saja, enggak mungkin, kata beliau. Ya. Nah, pasti Anda akan berbicara. Ya, barakallahu fikum. Nah, pasti Anda akan barakallahu fikum menunjukkan rasa senang, ya, rasa ikrar. Nah, enggak mungkin Anda diam saja. Sudahlah. Barakallahu fikum. Nah, itu yang akan terjadi ketika Anda berada di lingkaran kekuasaan. Wa la yajuzu du'a'u lahu illa ay yaqula aslahakallahu awaffaqakallahu aw nahwu dzalika. Dia tidak boleh mendoakan kebaikan untuk sang raja penguasa tadi kecuali dalam bentuk doa agar Allah memperbaiki sang raja tadi. Ya, semoga Allah memperbaiki engkau wahai rajaku, semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepadamu. Nah, maksudnya doa kebaikan dalam hal apa? Untuk memperbaiki raja tadi dari sikap yang zalim kepada sikap yang adil. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adapun mendoakan ya panjang umur, semoga Anda tetap barakallahu fikum kekal kekuasaannya. Naam. Baik. Tidak ada sedikit pun doa untuk memperbaiki dirinya. Barakallahu fikum, itu kata beliau tidak diperbolehkan. Karena secara tidak langsung kita menginginkan kezaliman dia itu tetap awet dan langgeng. Wa amma sukut. Adapun bentuk diamnya kita yang maksiat adalah fahuwa antara fi majalisihim minal furushi al harir. Pasti ketika Anda masuk ke ruangan kerajaan, Anda akan melihat di dalam majelis-majelis tempat-tempat pertemuan tadi, ada barakallahu fikum permadani-permadani yang terbuat dari sutra. Baik. Wa awanil fiddah. Atau barakallahu fikum, iya, gelas-gelas barakallahu fikum, atau tempat-tempat hidangan makanan yang terbuat dari perak. Nah, dan ada larangan di dalam Islam untuk meletakkan ya makanan atau minuman di tempat-tempat yang berbahan emas dan perak. Barakallahu fikum. Baik. Wal malbus al muharram ala ghilmanihim minal harir. Anda juga akan melihat pakaian-pakaian yang haram dipakaikan pada pelayan-pelayan kerajaan yang terbuat dari sutra. Wa nahu dzalika, dan yang semisal dengan itu. Fayaskutu, tapi dia hanya bisa diam seribu bahasa. Tidak bisa mengingkari, tidak bisa barakallahu fikum menghentikan, diam. Baik. Ya. Atau di saat barakallahu fikum raja mengundang para penyanyi, biduan-biduan barakallahu fikum naam, mengadakan party-party di dalam kerajaannya. Ya, baik. Sudah ada yang namanya minum-minuman keras, barakallahu fikum naam, dan barang-barang haram yang lainnya. Baik, dalam kondisi dia berada di sana, dia diam saja. Nah, dia tidak berani angkat bicara. Fakullu man ra'a syai'an min dhalika fahuwa syarikun fihi, kata beliau. Setiap orang yang melihat hal itu, dalam kondisi dia diam, dia tidak barakallahu fikum mengingkari, maka dia dianggap sebagai orang yang ikut serta. Walaupun dia tidak menikmati. Ya, nah, dia tidak ikut-ikutan minuman keras, barakallahu fikum dia tidak ikut-ikutan tayyib, ya, bernyanyi bersama raja, barakallahu fikum, nah, ya, cuma duduk di situ saja. Dalam kondisi dia tidak ada pengingkaran sedikit pun. Ya, la bil kalam wala bil qalbi. Nah, wala bil janan. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa kadza idza sami'a fi kalamihim ma huwa fuhsyun wa kadzibun wa syatmun wa idza'un. Demikian juga ketika dia mendengarkan dari ucapan penguasa tadi, ucapan-ucapan yang keji. Ya, kebohongan, celaan, barakallahu fikum, dan menyakiti. Nah, ya, ketika rajanya tadi barakallahu fikum misu-misu, ya, mengucapkan kata-kata kotor, mencaci, memaki, barakallahu fikum. Nah, ya, dia diam saja. Baik. Ya, ketika ada mungkin salah satu menterinya atau barakallahu fikum orang suruhannya, ya, tidak menjalankan apa yang dia perintahkan, atau bahkan raja itu barakallahu fikum enggak tahu, tiba-tiba pengen marah saja padahal pelayannya sudah membawakan apa yang dia minta. Nah, dibawakan ada apa duka raja, air panas. Nah, barakallahu fikum, dimasukkan air panas, diminum, panas sekali, langsung mencaci maki anak buahnya tadi, ya barakallahu fikum. Nah, tayyib, dikatakan gobloklah, tololah, barakallahu fikum, kamu goblok apa, kok airnya mendidih dikasihkan sama saya, katanya tadi air panas saja, tapi gak panas segini juga, tolol gitu. Ya barakallahu fikum, yang bener lah, dibawakan lagi, barakallahu fikum. Nah, ketika diminum, kenapa kok dingin? Nah, tadi katanya kepanasan raja, tak kasih batu es, tapi enggak juga sedingin ini, goblok. Nah, gimana ya? Jadi serba salah, dikasih panas salah, dikasih dingin salah. Nah, memang dia lagi pengen marah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sang alim tadi, ya diam saja melihat itu, ketika rajanya sedang mencaci dan memaki siapapun yang ingin dia maki. Fa inna sukuta an dzalika kulluhu haramun atau kullahu haramun. Ya, fa inna sukuta an dzalika kullahu haramun. Maka diam dari kemungkaran-kemungkaran tadi adalah haram hukumnya. Li'annahu yajibu 'alaihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena dia wajib memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Fa in qulta innahu yakhafu ala nafsihi fa huwa ma'zurun fis sukut. Kalau Anda berkata, bukankah bisa jadi dia dalam kondisi takut? Ya, enggak berani bicara di hadapan raja tadi. Kenapa kita tidak berikan uzur kepada dia untuk diam? Mungkin itu yang ada di kepala Anda. Nah, maka jawabannya, kulna sadaqta. Kita katakan, ya, Anda benar. Bisa jadi memang dia dalam kondisi tertekan. Ya, dalam kondisi terpaksa. Hanya saja, kata beliau, illa annahu mustaghnin an ayya ayu arriba nafsahu lirtikabi ma la yubahu illa bi uzrin. Tapi ingat, kata beliau, jangan lupa, ya, bukankah dia mustaghnin, ya, bisa, mampu untuk memalingkan dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan kecuali dengan uzur. Artinya apa? Bukankah kamu bisa keluar dari lingkaran kekuasaan? Seperti yang kita bacakan kemarin, orang yang zuhud itu enggak mau mendekat, ya kan? Salah sendiri isinya. Kenapa kamu masuk di lingkaran kekuasaan? Dalam kondisi kamu tahu kondisinya seperti itu. Kamu tidak dipaksa untuk masuk di situ, tapi kamu sendiri yang pengen masuk. Itu masalahnya. Paham ya? Nah, giliran sudah masuk, melihat banyak kemungkaran, akhirnya diam, ada yang menegur dari saudaranya, ada yang menasihati, ente kok diam saja, kemungkaran itu terjadi. Saya terpaksa. Nah, tayyib. Yang maksa kamu masuk di situ siapa? Mahu ikhwan ya? Nah, enggak ada yang maksa kamu masuk di situ. Ya, dulu ketika kamu di luar kekuasaan, kamu berani bicara dengan lantang. Nah, menegur barakallahu fikum manasihati raja tadi, penguasa tadi. Tapi ketika kamu berada di dalam, diam seribu bahasa. Kemudian beralasan, saya tidak berani. Nah, saya terpaksa. Nah, itu salahnya di situ. Siapa yang maksa kamu untuk berada di dalam? Ya. Kenapa kamu memilih untuk berada di dalam? Itu dia masalahnya, kata beliau. Tayyib. Li'annahu law lam yadkhul wa yushahid lam yajib alaihil amru wa nahyu. Karena seandainya dia tidak masuk dan menyaksikan perbuatan, tingkah laku, polanya raja dan penguasa yang nakal, zalim tadi, tentu dia tidak akan diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wong tidak, dia tidak lihat, ya kan? Karena hadisnya itu man ro'a, orang yang lihat. Ente kalau di luar kekuasaan, ente enggak akan lihat kelakuan penguasa yang zalim tadi. Enggak tahu buruk-buruknya, enggak tahu seluk-beluknya, enggak tahu keburukannya. Maka ente enggak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi karena ente di dalam lihat semua borok-boroknya. Nah, ya, apa yang ada di media, di televisi, di surat kabar, itu semua adalah barakallahu fikum settingan. Gitu ya. Nah, yang nampak di masyarakat demikian, padahal dia tahu semua borok-boroknya, jelek-jeleknya. Nah, dan dia diam saja. Itu dia salahmu. Nah, karena kamu lihat, kamu diam. Tapi kalau kamu di luar, kamu enggak lihat, ya memang enggak ada kewajiban bagi kamu untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Wa kullu man 'alima bi fasadi makanin wa 'alima annahu idza hadara lam yaqdir 'ala izalatihi lam yajuz lahu ay yahdura. Wahai hata ayyaslama min fasadin yatatarraku ila qalbihi. Nah, beliau mengatakan sebuah kaidah, setiap orang yang tahu tentang kerusakan suatu tempat dan dia juga tahu kalau dia hadir di tempat tadi dia tidak akan mampu menghilangkan kerusakan dan kemungkarannya, maka kata beliau, kamu tidak boleh hadir di tempat itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dengan alasan apapun. Barakallahu fikum. Nah, misal barakallahu fikum dia dapat undangan dari teman dia semasa sekolah atau kuliah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nanti akan ada reuni kita teman-teman angkatan berapa? Angkatan 2020 apa angkatan tahun barakallahu fikum 2007 gitu ya. Nah, teman-teman dia semasa sekolah belajar dulu sebelum mondok. Barakallahu fikum, akan ada acara tahun baruan, kita reuni di situ, kita akan party-party ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kamu kami undang ya. Nah, untuk membuka acara dengan doa dan menutupnya ya. Karena kami tahu kamu santri ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dalam kondisi dia tahu ya. Emang acaranya apa saja? Ya biasalah, ada cewek, ada minuman, ada narkoboy, barakallahu fikum. Nah, ya biasalah kebiasaan kita dulu waktu masih sekolah, kata dia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Isinya adalah keharaman ya, yang namanya musik, barakallahu fikum. Naam, kita akan mengundang DJ Susi Susanti misal, barakallahu fikum tayyib ya. Dia tahu isinya seperti itu. Nah, dalam kondisi dia tahu dia tidak akan bisa mengingkari itu semua, dia bakal diam, tolak. Nah, mohon maaf, saya tidak bisa ikut. Nah, barakallahu fikum. Wah, nanti gimana antum, enggak setia kawan ya kan. Nah, iya, antum kan santri, itu bagiannya antum itu ya, masalah doa mendoakan ya. Baik, doakan kita dapat hidayah. Nah, yang namanya cahaya itu masuk ke tempat gelap dan kita acaranya gelap-gelapan, antum cahayanya, masuklah ke tempat yang gelap-gelap. Nah ya, barakallahu fikum. Baik, omong kosong semuanya itu ya, barakallahu fikum. Allahu sa'an wa alaitiklan. Jadi kalau Anda tahu Anda tidak akan bisa, barakallahu fikum, mampu untuk mengingkari dan merubah tempat yang Anda tahu itu adalah tempat yang rusak, Anda enggak boleh hadir di situ, kata beliau. Naam. Ya, hayhata, dan sangat-sangat jauh, kata beliau, dia akan bisa selamat dari rusaknya sebuah tempat yang akan juga bisa merusak hatinya. Barakallahu fikum. Sulit ya. Nah, dalam kondisi dia sendirian, dia berada, barakallahu fikum tayyib ya, di tempat yang serusak itu. Nah, siapa yang bisa kuat imannya? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Nah, itu kan analogi sebagian, barakallahu fikum, para dai-dai sekarang yang pintar saja cari alasan, barakallahu fikum. Nah, alasannya berdakwah di klub malam, tempat-tempatnya wanita-wanita nakal ya, kupu-kupu malam, tempatnya orang mabuk-mabuk, barakallahu fikum. Tayyib, dengan alasan tadi, yang namanya cahaya itu masuk di tempat yang gelap. Ya, kalau tempat yang sudah terang enggak ada fungsinya cahaya itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya, iya, kalau cahayanya cukup. Apa Anda yakin cahaya Anda itu cukup kuat berada di tempat gelap tadi? Atau bisa jadi cahaya Anda yang padam karena begitu pekatnya dan gelapnya kegelapan di situ. Nah, kamu terlalu pede. Ya, kemudian barakallahu fikum, masalah berikutnya. Iya, kadang kita berada di tempat yang terang saja belum bisa menerangi. Gitu ya. Nah, artinya ketika kita berdakwah di tengah orang-orang yang baik saja atau yang biasa saja, belum tentu diterima. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, apalagi berdakwah baru langsung masuk ke klub malam, orang lagi maksiat, orang lagi mabok, barakallahu fikum. Nah, orang lagi ngeplay, anda ngisi taklim di situ. Barakallahu fikum. Nah, kadang yang jelas-jelas sama santri saja enggak masuk sama santrinya. Ya. Nah, ustaznya ngobrol, ustaznya ngasih ceramah, baca kitab, yang di belakang sana ngobrol sama temannya. Ya, nah, barakallahu fikum. Obrolannya pun bukan pelajaran. Ngobrolin film, ngobrolin bola, ngobrolin barakallahu fikum komik, ya kan? Padahal ngisinya apa? Di pondok pesantren. Ya, santrinya aja belum tentu mau dengerin. Lah ini anda ngomong di klub malam. Orang lagi mabuk. Ya, nah. Tayyib, yang lagi barakallahu fikum, na'udzubillah. Tayyib, laki-laki perempuan. Nah, di dalam klub malam itu. Ya, omong kosong. Kalau niatnya barakallahu fikum seperti itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, ya, dengan kias-kias yang barakallahu fikum sama sekali enggak masuk. Na'udzubillah min dzalika barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa 'alaikum. Itu kata beliau. Kemudian lima yara min tawassu'ihim fit tana'um fayazdari ni'matallahi alaih. Nah, ketika dia melihat para penguasa tadi yang begitu diberikan keluasan dalam nikmat, artinya dia melihat kondisi keglamoran dan kehedonan hidup dunia kerajaan di dalam istana. Wah, benar-benar glamor, benar-benar hedon luar biasa. Nah, ketika dia di luar kerajaan menyaksikan masyarakat yang kemiskinan, yang kelaparan, yang kesusahan, ya, berbanding terbalik dengan apa? Dunia kekuasaan kerajaan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, semuanya benar-benar tayyib, barakallahu fikum, ya, diberikan keglamoran dan kehedonan. Nah, dia melihat. Sehingga dengan sebab itu, kata beliau, dia akan meremehkan nikmat-nikmat Allah atas dirinya. Nah, jadi artinya dia menganggap kecil selama ini apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Nah, iya. Ketika dia di luar kerajaan, ketika dia menjadi manusia biasa, nah, dia mengendarai punya mobil Avanza saja udah luar biasa itu. Ya, sudah kayak orang paling kaya itu. Nah, karena lihat barakallahu fikum, apalagi di kondisi pondok pesantren begitu ya, nah, baik. Iya. Mungkin ikhwan-ikhwan yang lain belum ada yang pakai mobil, atau para asatidah yang lain enggak ada yang punya mobil, ya. Dia yang punya Avanza. Nah, itu udah merasa luar biasa dia. Tapi ketika dia masuk di Tayyib, kekuasaan di dunia istana, ketika parkir mobil, itu minder baru dia. Samping kanan Ferrari, samping kiri Bugatti, sampingnya sana lagi BMW, ya, barakallahu fikum. Nah, Land Cruiser, barakallahu fikum, Tayyib. Ya. Ada yang pakai mobil F16, barakallahu fikum, Tayyib. Iya. Jadi dia merasa minder. Mobilnya dia serasa barakallahu fikum tidak berharga. Dia akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Thumma yaqtadi bihi ghairuhu fid duhul. Ditambah lagi, orang-orang selain dia akhirnya ikut-ikutan. Iya, dari kalangan para da'i, para ulama, para kiai. Oh, Masya Allah ya. Tayyib. Kiai fulan, Ustadz fulan, Syekh fulan, setelah masuk di roda atau di dalam pemerintahan, sekarang hidupnya makmur. Nah, barakallahu fikum. Hidupnya tayyib, sejahtera. Nah, akhirnya yang lain pada ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Nah. Wa yakunu mukatsiran li sawadi dzalamah. sehingga dia akan menjadi orang yang memperbanyak pengikut kegelapan, pengikut kezaliman. Artinya orang akan berbondong-bondong mengikuti kegelapan dan kezaliman. Waruya anna Sa'id ibn al-Musayyib du'iya ilal bay'ah lil Walid wa Sulaiman ibnai Abdul Malik. Ini contoh ulama terdahulu. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Sa'id ibn al-Musayyib, salah satu tokoh ulamanya para tabi'in, ya, pernah diundang untuk menghadiri barakallahu fikum tayyib prosesi ritual, ya, pembaiatan barakallahu fikum kepada Al-Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, dua raja, ya, pada dua masa kekuasaan tadi. Sa'id ibn Musayyib diundang. Ya, ada prosesi, jadi ulama-ulama besar itu diundang barakallahu fikum untuk menghadiri, ya, prosesi baiat kepada penguasa tadi. Faqala, Sa'id mengatakan, la ubayu itsnaini makhtalafa al-lailu wan-nahar. Aku tidak akan berbaiat kepada keduanya selama malam dan siang masih barakallahu fikum mengalami perbedaan. Artinya selama masih ada malam dan siang. Faqalu udkhul min hadzal bab wakhruj minal akhar. Baik, ada temannya yang mengatakan, ya sudahlah, ya, ambil jalan tengahnya saja. Kamu masuk di pintu ini, keluar di pintu yang lain. Nah, barakallahu fikum. Baik. Artinya di sini senang, di sana senang, ya. Injakkan kedua kakimu di kedua-duanya. Qala wallahi la yaqtadi bi ahadun minan nas. Naam. Fajidu mi'atin wa ulbisa tayyib al masuh barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, ya, jangan sampai ada orang dari, atau seorang pun dari kalangan masyarakat, dari rakyat, kalau aku melakukannya akan meniruku. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dicambuk 100 kali barakallahu fikum. Tayyib. Dan aku mengenakan, ya, al-masuh, al-masuh barakallahu fikum jam'u mishin, ya, dengan mengkasrah mimnya, wahwal al-kisa al-aswad. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pakaian apa yang berwarna hitam, ya. Nah, artinya pakaian yang tidak baguslah. Artinya kata beliau, saya lebih rela untuk dicambuk dan disuruh menggunakan pakaian-pakaian yang buruk, pakaian-pakaian yang jelek. Tayyib. Daripada disuruh barakallahu fikum, ya, mengikuti penguasa yang zalim tadi. Nah, beliau khawatir nanti diikuti oleh yang lain. Fa'ala ma bayyana la yajuzu ad-dukhul 'alal umara. Maka berdasarkan apa yang kami jelaskan, tidak diperbolehkan untuk masuk barakallahu fikum kepada para penguasa adz-dzalamah yang zalim illa biuzraini, kecuali dengan dua uzur barakallahu fikum. Ahaduhuma ilzamun min jihatihim yakhafu minal khilafi fihil adza. Yang pertama, dia dipaksa dari penguasa tadi, di mana dia takut, ya, disakiti ketika menyelisihi raja tersebut. Dalam kondisi itu boleh bagi dia untuk masuk. Yang kedua, atsani ayyadkhula liyarfa'a zulman min muslimin. Dia masuk kepada penguasa tadi untuk mengangkat kezaliman dari seorang muslim. Artinya dia menjadi juru bicara orang-orang yang terzalimi, bicara dengan raja tadi. Fayajuzu bisyartin alla yakdziba wa la yusniya wa la yada'a nasihatan yatawaqqa'u laha qabulan. Nah, fahadha hukmud dukhul. Ya, boleh bagi dia dengan syarat dia tidak boleh berbohong ketika bicara, tidak boleh menyanjung ya raja yang zalim tadi, tidak juga meninggalkan nasihat yang mungkin saja bisa diterima oleh raja tersebut. Nah, ini adalah hukum terkait dengan masuk berada di dalam lingkaran kekuasaan penguasa yang zalim. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.